diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka. Inilah manhajul haq. Inilah al-manhajus salim. Inilah jalan kebenaran yang memang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan akan senantiasa terus ada hingga akhir zaman. Ikhwati fillah yara'akumullah. Aqidah ahli sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnati wal jamaah adalah sebuah metode yang sudah seharusnya untuk kita pelajari bersama. Karena dengan mengetahui, dengan mempelajari aqidat ahli sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnati wal jamaah, akan menyelamatkan kita dari sekian banyak fitan. Apakah itu terkait dengan asyubuhat ataukah terkait dengan asyahawat? Semuanya akan bisa dihancurkan oleh aqidah ahli sunnati wal jamaah. Semua akan bisa dijaga dengan baik oleh manhaj as-salim, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Oleh karenanya, manhaj inilah yang akan bisa membawa kebahagiaan seseorang, tentunya kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirah. Kenapa kita sampaikan kebahagiaan yang hakiki, khawati fillah yara'akumullah? Karena kebahagiaan yang ada di muka bumi ini terbagi menjadi dua. Ada kebahagiaan yang fana dan ada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang fana adalah kebahagiaan yang akan sirna. Apakah dalam jangka waktu yang pendek ataukah dalam jangka waktu yang panjang, yang akhirnya adalah kematian kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan kita semua selaku umat beliau alaihi salatu wassalam, akthiru dzikra hadhi min ladzat. Wahai umatku, perbanyaklah agar kalian bisa mengingat hadhim al-ladzat, pelumat kenikmatan-kenikmatan dunia. Apa yang bisa melumat? Apa yang bisa menghancurkan sekian banyak kenikmatan tersebut? Yaitu adalah al-maut, kematian. Maka ini ujung dari kebahagiaan yang fana tadi. Berbeda dengan kebahagiaan yang hakiki, ikhwati fillah yara'akumullah. Kebahagiaan yang hakiki walaupun tidak bisa diukur dengan banyaknya harta benda, walaupun tidak bisa diukur dengan tingginya jabatan, tingginya kadar diri, harga diri seorang manusia. Mungkin dia akan terlihat sebagai insanun dha'ifun. Mungkin dia akan terlihat sebagai seorang manusia yang lemah, sebagai seorang manusia yang fakir, sebagai seorang manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi hakikatnya dia memiliki kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana kebahagiaan tersebut bisa diperoleh oleh seorang insan? Adalah dengan meniti jalur al-haq, dengan meniti al-manhajus salim, dengan meniti jalan yang telah ditelusuri oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwati fillah yara'akumullah. Allah jalla wa ala telah menyatakan di dalam ayat yang mulia yang ada di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, kata Allah jalla jalaluhu, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Kata Allah jalla jalaluhu, man 'amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, min dzakarin aw untha, apakah dia dari kalangan laki-laki ataukah dia dari kalangan wanita, apakah dia mukmin ataukah dia mukminah, wa huwa mukmin, kata Allah jalla jalaluhu. Maka balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketika seorang mukmin mukminah tadi melakukan amalan salihah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia, kami akan berlangsungkan kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Inilah yang tadi kita maksudkan ikhwati fillah yarhamakumullah dengan kebahagiaan yang hakiki. Ketika seorang bisa beramal saleh, ketika seorang bisa beriman, ketika seorang bisa mendapatkan hidayatul Islam, walaupun dengan kefakiran yang ada di dalam dirinya, walaupun dengan kesempitan yang ada di dalam dirinya, namun itu semua bisa menjadikan dia memiliki keberlangsungan hidup yang baik sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana di dalam ayat tersebut, ikhwati fillah yarhamakumullah, al-imam al-mufassir Ibn Kathir alaihi rahmatullah menyatakan, hadza wa'dun minallahi ta'ala liman amila salihan wa huwal amalul mutabi'u likitabillahi ta'ala wa sunnat nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di dalam ayat di atas terdapat wa'dun, terdapat janji. Dari siapa? Minallahi subhanahu wa ta'ala. Terdapat janji dari Allahu Jalla Jalaluh bagi mereka yang beramal saleh. Apa itu amalan saleh yang dimaksud? Kata Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah, wa huwal amalul mutabi'u li kitabillah wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan yang mengikuti nususul Quran, yang mengikuti bimbingan Al-Quran, yang mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan apa yang telah mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah dua persyaratan ketika seorang ingin melakukan amalun saleh. Harus sesuai dengan Al-Quran, harus pula sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya. Demikian pula Al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, فَإِنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَقَبُولِهَا بَلْ لَا تُسَمَّ أَعْمَالًا صَالِحَةً إِلَّا بِالْإِيمَانِ. Sesungguhnya keimanan merupakan syarat sahnya amalan-amalan soleh, merupakan syarat sahnya diterima amalan tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak bisa kita menyebut sebuah amalan itu sebagai amalan salehah kecuali ada unsur keimanan di dalamnya. Kecuali ada unsur keimanan di dalamnya. Ini yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari penjelasan Al-Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah, dari penjelasan Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi, kita bisa mendapatkan sebuah faedah penting. Bahwasanya kehidupan yang baik, bahwasanya keberlangsungan kehidupan kita di dunia ini sangat erat korelasinya, sangat erat kaitannya dengan amalan saleh dan dengan keimanan. Yang mana amalan saleh itulah yang nanti terkait erat dengan al-manhajus salim, dengan keselamatan manhaj yang akan bisa membawa si empunya manhaj tersebut, yang bisa membawa manusia tersebut menuju keselamatan akhirah. Oleh karenanya kita harus mengetahui apa definisi dari manhaj yang salim, apa definisi dari keselamatan manhaj seorang muslim. Disebutkan oleh al-imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah terkait dengan hasungan, terkait dengan anjuran dari beliau alaihi rahmatullah, agar kita benar-benar bisa serius, benar-benar bisa memperhatikan dengan baik apa yang dimaksud dengan keselamatan manhaj kita. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah wala raiba anna hadhihi al-aqidati atau wala raiba anna hadhihi al-aqidata yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifuha wala raiba anna hadhihi al-aqidata yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifaha wa ay yafhamaha. Sudah tidak diragukan lagi bahwasanya akidah ahli sunnah ini adalah akidah yang wajib diketahui dan difahami oleh setiap muslim. Perhatikan baris pertama dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam fi asrihi Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah. Wala raiba, sudah tidak diragukan lagi anna hadhil aqidata, bahwasanya akidah ahli sunnah ini yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim ayya'rifaha wa ayyafhamaha, untuk mereka mengetahui dan untuk mereka memahaminya. Disebutkan alasannya oleh beliau alaihi rahmatullah, li'anna kathiran minal jahalati wa kathiran minal munharifin wa kathiran min a'da'il islami yalbisuna 'alan nas atau yulabbisuna 'alan nasi fi aqaidihim wa yatakallamuna fiha bijahlin wa bighairi 'ilmin wa biqasdi sayyi'in litadlil wat tashbih wat talbis wa qasada inhiraf an-nas 'anil huda. Kenapa seorang muslim wajib mengetahui akidahnya? Kenapa seorang muslim wajib mempelajari keselamatan manhajnya, wajib dia fahami tentang akidah yang benar? Karena terlalu banyak dari kalangan orang-orang jahil, terlalu banyak dari kalangan orang-orang yang menyimpang, terlalu banyak dari kalangan a'da al-Islam, musuh-musuh Islam, yang mereka yulabbisuna 'alan nas. Mereka membuat talbis, membuat pengkaburan terkait dengan akidah yang benar, terkait dengan manhaj yang bisa menyelamatkan dia di negeri akhirat kelak. Ditalbis, dikaburkan, ditebar sekian banyak syubhat, ditebar sekian banyak syahwat, agar manusia, terkhusus kaum muslimin, bisa perlahan demi perlahan meninggalkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini makar yang ada di sisi a'da al-Islam, makar yang ada di sisi al-jahalah, makar yang ada di sisi al-munharifin. Makarnya mereka orang-orang yang menyimpang, makarnya mereka orang-orang yang penuh dengan al-jahal wal-iyadzubillah, demikian pula musuh-musuh Islam. Mereka tidak akan ridha apabila ada seorang muslim yang memiliki akidah salimah. Mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan tenang apabila ada seorang muslim yang memiliki manhajun salim. Mereka akan berusaha menebarkan syubhat demi syubhat. Mereka akan menawarkan syahwat demi syahwat agar muslim tersebut keluar dari akidah ahli sunnati wal jamaah, agar menyimpang dari al-manhajus salim wal iyadzubillah. Yulabbisuna 'alan nas fi aqaidihim. Mereka akan senantiasa mengkaburkan manusia terkait dengan akidah-akidah mereka. Mereka akan keluar-keluarkan syubhat demi syubhat, yang mana mereka menyatakan enggak perlu kita sibuk dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian lagi mengatakan jangan terlalu keras dalam berakidah, jangan terlalu keras dalam beragama, jangan terlalu keras dalam bermanhaj, jangan merasa Anda sok suci, jangan merasa Anda sebagai pemegang kunci syurga, dan yang seterusnya. Ini bentuk talbis dari mereka. Karena mereka tidak akan tenang ketika banyak kaum muslimin, banyak umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kembali ke ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan kata beliau alaihi rahmatullah, wa yatakallamuna fiha bijahlin. Mereka benar-benar menuduh dengan penuh kedustaan, berbicara tanpa dasar, berbicara tanpa ilmu. Mereka berbicara didasari dengan kejahilan mereka. وَبِغَيْرِ عِلْمٍ وَبِقَصْدِ سَيِّ Bahkan lebih parah dari itu, mereka memiliki tujuan yang jelek. Apa tujuan jelek mereka? لِتَدْلِيلِ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّلْبِيسِ Untuk menyesatkan manusia. وَالْعِيَذْ بِاللَّهِ وَقَصَدَ انْحِرَافَ النَّاسِ عَنِ الْهُدَى Dan mereka pun memiliki maksud dan tujuan agar manusia ini bisa benar-benar menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka dari penjelasan singkat yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, kita bisa mengambil sebuah garis merah, sebuah faedah penting bahwasanya a'da'ul Islam minal munharifina wal jahalah tidak diam. Mereka akan terus berusaha. Musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang yang menyimpang ahlul bid'ah wal ahwa dan yang semodel dengan mereka. Demikian pula dari kalangan al-jahalah, orang-orang yang tidak berilmu. Yushtaghilun. Mereka senantiasa berusaha, berupaya. Bagaimana si fulan, si alan. Bagaimana si A, si B bisa menyimpang dari petunjuk yang telah dia kenal. Bisa menyimpang dari akidah yang telah dia yakini. Bisa menyimpang dari manhaj yang telah dia jalan berada di atasnya. Bagaimana orang tersebut bisa keluar dari manhajus salim? Bagaimana orang tersebut bisa keluar dari akidah salimah? Itu target mereka, wal'iyadzu billah. Karena sekali lagi, ikhwati fillah yarhamakumullah, mereka tidak akan ridha. Mereka tidak akan tenang dengan keselamatan manhaj yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika beliau menghasung agar kita benar-benar mempelajari, bahkan beliau menyatakan wajib bagi setiap muslim untuk bisa mengetahui, untuk bisa memahami akidah yang dia telusuri, jalan yang bisa membawa keselamatan untuknya, wajib untuk dia pelajari, wajib untuk dia fahami. Maka timbul sebuah pertanyaan besar, ikhwati fillah yarakumullah, apa manhajun salim, apa akidatun salimah yang dimaksudkan oleh beliau alaihi rahmatullah. Maka aqidah as-sahihah, aqidah as-salimah, al-manhajus salim, keselamatan manhaj, yang dimaksudkan oleh beliau dan a'immatus salaf qatibatan. Demikian pula atba'at tabi'in, at-tabi'in, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang mereka maksudkan terkait dengan keselamatan manhaj adalah manhaj yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inilah manhaj yang selamat. Inilah akidah yang benar. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang keselamatan manhaj seorang muslim akan bisa membawa dia menuju keselamatan darul akhirah biidznillahi ta'ala. Oleh karenanya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sangat banyak menjelaskan kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam terkait dengan perkara ini. Di antaranya adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Kemudian yang setelahnya, dan yang setelahnya. Inilah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga generasi terbaik khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang terbaik di antara kalian adalah zamanku, yakni zaman ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini generasi pertama. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya dari kalangan tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya lagi dari kalangan atba'at tabi'in. Inilah tiga generasi emas yang disebut oleh para a'immah dengan asrul qurunil mufaddalah, generasi-generasi terbaik. Merekalah para salaf. Merekalah para pendahulu yang telah benar-benar membawa manhajun salim, yang benar-benar membawa manhaj yang selamat ini, manhajul haq, ke tengah-tengah umat manusia di zaman-zaman setelahnya. Maka mereka akan menjadi qudwah. Mereka akan menjadi panutan terbaik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka telusuri dari jalan yang benar, apa yang mereka telusuri dari akidah yang benar, apa yang mereka telusuri dari manhaj yang benar, itulah jalan yang telah ditelusuri oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga akidah mereka, muamalah mereka, akhlak mereka, seluruh keadaan mereka pada hakikatnya telah mendapatkan rekomendasi dari manusia terbaik An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah manhaj yang ada di tengah-tengah mereka. Yang mana pada hakikatnya manhaj tersebut ikhwati fillah yara'akumullah yang ada di tengah-tengah salafun salihin dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tabi'in, atba'at tabi'in, asr qurunil mufaddalah. Mereka ambil manhaj mereka dari sumber yang sangat suci, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kita nyatakan manhaj mereka adalah manhaj yang selamat? Karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merekomendasikan. Kenapa kita nyatakan bahwasanya manhaj mereka adalah manhaj yang bisa membawa keselamatan sampai ke negeri akhirah? Karena itulah yang mereka wariskan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka sangat dekat dengan zamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka sangat dekat dengan wahyu-wahyu Allah jalla jalaluh. Mereka sangat dekat dengan penjelasan langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka dinyatakan sebagai khairul qurun. Manhaj mereka dinyatakan sebagai khairul manhaj. Sebaik-baik manhaj yang ada di muka bumi ini. Sebaik-baik generasi yang ada di muka bumi ini. Maka kita mengingat ucapan Al-Imam Malik alaihi rahmatullah terkait dengan salahul ummah. Baiknya umat ini akan bisa. Umat yang ada di akhir zaman ini bisa baik, naam. Akan tetapi syaratnya satu, kata Imam Malik alaihi rahmatullah. Apa yang bisa membuat umat di zaman sekarang ini baik adalah apa yang bisa membuat baik umat yang terdahulu. Yakni dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Asr qurunil mufaddalah. Apa yang bisa membuat baik mereka? Apa yang bisa membuat mereka mendapatkan rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam? Apa yang bisa membuat mereka mendapatkan jaminan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pujian dari Nabi alaihi salatu wassalam? Yaitu ketika mereka mengembalikan akidah mereka kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikianlah umat di akhir zaman ini bisa baik, kata Imam Malik alaihi rahmatullah. Jadi tergantung. Kalau umat di akhir zaman ini ingin baik, ingin menjadi ummah salihah, yang benar-benar meniti jalan keselamatan dari dunia sampai nanti menuju Allah subhanahu wa ta'ala di daril akhirah, maka telusurilah jalan yang telah membuat tiga generasi emas, tiga generasi utama mendapatkan rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan ragu. Jangan tinggalkan sedikit pun dari contoh-contoh muamalah mereka. Jangan tinggalkan sedikit pun dari adab-adab mereka, manhaj mereka, akidah mereka, ajaran mereka, tafsir mereka, penjelasan hadis dari mereka, dan yang seterusnya. Karena mereka telah menjalani. Oleh karenanya, salaful ummah, pemahaman para salaf, adalah pemahaman yang terbaik. Terkhusus, ala ra'sihim, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum yang telah menjadi manusia-manusia terbaik di zaman An-Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan yang telah menjadi manusia-manusia terbaik sepanjang zaman sampai yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang telah dilihat hati-hati mereka, sanubari-sanubari mereka oleh Ar-Rasul sallallahu oleh Allahu Jalla wa Ala afwan. Oleh Allahu Jalla wa Ala hati-hati mereka telah dilihat, sanubari-sanubari mereka telah dilihat dan didapati hati-hati mereka adalah hati-hati yang terbaik, hati-hati yang paling suci yang bisa menjadi pendamping Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pemahaman mereka dalam beragama, pemahaman mereka dalam berakidah, pemahaman mereka dalam bermanhaj, pemahaman mereka dalam bermuamalah, dan yang seterusnya, menjadi tolak ukur utama, menjadi barometer utama, agar kita bisa menjalani keselamatan manhaj ini. Ikhwati fillah ra'akumullah. Ikhwati fillah ra'akumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yang telah pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim wa ghairuhum minar ruwah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan di dalam sabdanya, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, waftaraqatil nasara ala thintain wa sab'ina firqah, wasataftariqu hadihil umma ala thalathin wa sab'ina firqah, kulluha finnari illa wahidah, qila man hiya ya Rasulullah, qala man kana ala mithla ma ana alayhil yawma wa ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iftaraqatil yahud, bahwasanya kaum Yahudi telah terpecah, ala ihda wa sab'ina firqah, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Iftaraqatil nasara, demikian pula mereka dari kalangan kaum Nasara telah terpecah menjadi 72 firqah, 72 golongan. Tidak berhenti sampai di situ. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wasataftariqu hadihil ummah ala 73 firqa. Umatku ini, umat Islam, ikhwati fillah yara'akumullah, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Belum cukup sampai di situ. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Kulluha finnari illa wahida. Semuanya di neraka. Artinya, tidak ada yang selamat di hari esok. Illa wahidah, kecuali satu. Berkata para sahabat, man hiya ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah, yang nantinya akan kita kenal dengan firqatun najiyah, yang nantinya akan kita kenal dengan ta'ifatun mansurah, kelompok yang diselamatkan oleh Allahu Jalla wa'ala, kelompok yang ditolong oleh Allahu Jalla jalaluh. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Man kana ala mithla ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang keadaan mereka, jalan mereka mirip, sesuai, persis. Al-mithl, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Mirip, sesuai, persis dengan apa yang telah aku berada di atasnya dan para sahabatku berada di atasnya. Perhatikan hadis ini, khotifillah ya ra'akumullah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ancaman kepada kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan wal'iyadzubillah yang masuk kepada 72 golongan. Kulluha finnar. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka semua akan ada di dalam neraka Allah jalla jalaluh. Wal'iyadzubillah. Yang selamat dari 73 golongan hanya satu. 72 di dalam neraka, satu yang bisa selamat dari azab benar. Siapa mereka? Yang keadaannya mirip. Yang keadaannya sama persis. Yang jalan mereka adalah jalan yang ditelusuri oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'i. Maka dari sini kita bisa melihat ikhwati fillahi ra'akumullah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar memberikan penjelasan yang gamblang, yang wadih. Penjelasan sejelas-jelasnya. Siapa itu golongan yang selamat? Artinya, golongan yang selamat itulah yang akan terbebas dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang keadaannya sama dengan beliau dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan tentunya yang mengikuti para sahabat asru qurunil mufaddalah yang telah kita bahas tadi. Walladzina taba'uhum bi ihsan, kata Allah jalla jalaluh. Yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Al-Muhajirun, Al-Ansar, adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an yang sudah jelas label mereka sebagai Ahlul Jannah. Mereka memiliki para murid dari kalangan At-Tabi'in. Para Tabi'in pun memiliki para murid dari kalangan Atba'at Tabi'in. Inilah tiga generasi emas yang tadi diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata setelah ditelaah, ternyata setelah diteliti lebih dalam oleh a'immatus salaf, didapati bahwasanya manhaj mereka adalah manhaj yang satu. Akidah mereka ikhwati fillah yarhamakumullah adalah akidah yang satu. Yang mirip, yang tidak ada perbedaan sedikit pun di dalamnya. Maka inilah yang harus kita cari. Maka kita harus berhati-hati untuk menjadi kelompok yang wal'iyadzubillah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam an-nar. Maka seperti yang sudah kita ketahui bersama ikhwati fillah yarhamakumullah, percuma para duat yang ingin menyatukan umat Islam dengan ucapan ukhuwah Islamiyah dan yang semisalnya dari semboyan-semboyan mereka, mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang telah menyatakan wasataftariqu hadhil ummah. Umat ini akan terpecah. Umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sataftariq. Enggak bisa dijadikan satu. Akhirnya semuanya akan membenarkan posisinya masing-masing. Semuanya akan membela kelompoknya masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan membanggakan, kamilah yang benar, kamilah yang benar, kamilah yang benar, kamilah yang masuk jannah, kamilah yang ditolong, dan yang seterusnya. Tapi cara pembuktiannya mudah. Apakah yang mereka ucapkan hanya sekedar iddia, hanya sekedar ungkapan-ungkapan, pengakuan-pengakuan palsu, yang tidak ada bukti nyatanya, ataukah benar? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan jelas, dengan gamblang menyatakan siapa firqatun najiyah, siapa ta'ifatun mansurah. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan penting ikhwati fillah yarhamakumullah, keselamatan manhaj kita akan berpengaruh dengan keselamatan kita di daril akhirah wal iyad billah. Hati-hati. Kalau tidak selamat wal iyad billah manhaj kita di dunia ini, artinya tidak akan kita mendapatkan keselamatan di daril akhirah. Kulluha finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya di dalam annar dari 72 golongan yang ada. Maka keselamatan manhaj sangat berpengaruh dengan keselamatan kita di negeri akhirat kelak. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai deretan dari kalangan hamba-hambanya yang meniti jalurnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meniti jalurnya para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, meniti jalurnya para tabi'in, atba'at tabi'in, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ikhwati fillah rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun pernah memberikan wasiat terakhirnya, yang mana wasiat tersebut membuat para sahabat menangis dengan tangisan yang sangat tersedu-sedu, sampai-sampai air mata mereka membasahi pipi-pipi mereka radhiyallahu anhum jami'an, ka'annaha mau'idatan muwaddi'in fa'ausina, seakan-akan yang engkau sampaikan ini wahai Rasulullah adalah nasihat perpisahan. Berilah kami wasiat perpisahan, nasihat terakhirmu wahai Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Usikum bitaqwallah. An-Nabi ikhwati fillah rahimakumullah bukan seorang yang bakhil dalam memberikan wasiat, bakhil dalam memberikan nasihat, bakhil dalam memberikan wejangan. La. Kalla wa alfu kalla. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ada seorang yang meminta wejangan kepada beliau, nasihat kepada beliau, arahan dari beliau, meminta kepada beliau arahan, meminta kepada beliau wejangan, meminta kepada beliau nasihat, maka itu semua akan keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia dengan mudahnya, tanpa rasa berat sedikit pun, merealisasikan apa yang telah beliau ucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza stansahaka fansahhu, apabila ada seorang yang meminta nasihat kepadamu maka berikanlah dia nasihat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjadi orang pertama yang mempraktekkan, yang merealisasikan apa yang telah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa ya ikhwati fillah rahimakumullah? Ulatul amr. Pemerintah, penguasa kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam wasiat terakhirnya masih menjaga kehormatan para pemerintah, menjaga kehormatan wulatul amr, as-sam' wa tha'ah, untuk siapa? Wulatul amril muslimin. Sehingga penguasa itu, pemerintah itu sangat-sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Sangat-sangat tinggi kedudukannya di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita jangan menjadi bahagian dari orang-orang yang mencela penguasa-penguasa kaum muslimin. Karena itu akan masuk kepada 72 golongan yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tadi, yang akan masuk ke dalam an-nar. Tidak menghargai pendapat-pendapat mereka, tidak menghargai keputusan-keputusan mereka, bahkan wal-iyadzubillah, sampai kepada tingkatan mencaci maki, menggunjing, menghardik, menghabiskan sama sekali tidak ada sisa kewibawaan sedikit pun yang ada pada penguasa kaum muslimin. Inilah yang kita kenal dari manhaj atau akidah dari kalangan kaum al-khawarij wal iyad billah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan apa yang beliau sampaikan, yang sebelumnya kita harus benar-benar memahami. Di wasiat terakhir saja, ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam masih berusaha dengan baik untuk menanamkan manhajun salim, untuk menanamkan akidah salimah, untuk menanamkan akidah sahihah kepada umat-umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada kita semua. Apa di antara akidah yang benar? Apa di antara manhaj yang benar? Apa di antara al-haq yang diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam nasihat perpisahan ini? Asma wa ta'ah tadi. Karena itu menjadi ciri khas dari akidah ahli sunnah. Itu menjadi ciri khusus dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Yang benar-benar akan menjaga wibawa penguasa, akan sam' wa ta'ah, akan mendengar dan taat kepada penguasanya. Pemerintah kaum muslimin yang telah mengorbankan sekian banyak pengorbanan untuk menjalani kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fa innahum man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa nasihat terakhir dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang memiliki usia yang panjang, yang memiliki umur yang panjang, yang nantinya akan mendapati masa demi masa setelah aku meninggal, setelah aku diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka niscaya dia akan melihat ikhtilafan kathira, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perhatikan ikhwati fillah ya ra'akumullah, terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ikhtilafan kathira. Bukan sesuatu yang sedikit loh, perselisihan itu. Kathir, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Siapapun yang hidup sampai akhir zaman nanti, sepeninggalku, akan dia lihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan solusinya. Bagaimana ketika seorang muslim, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, melihat perselisihan demi perselisihan tersebut, melihat ikhtilafan kathira tersebut, maka solusinya kata beliau alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, kalian pun wajib berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan al-huda, telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Sepeninggalku ada khulafa ar-rasyidin yang benar-benar berada di atas jalur keselamatan, yang berada di atas jalur yang menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tamassaku biha. Berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Pegang teguh. Ditambah lagi, ditakkid lagi oleh beliau alaihi salatu wassalam, addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Hati-hati, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kemudian hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah perkara bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka dari hadis yang mulia ini sangat erat korelasinya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Sangat erat hubungannya. Apa yang Allah Jalla wa ala firmankan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman." Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subul, jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yang setiap jalan-jalan menyimpang tersebut ada syaitan yang akan mengajak, mari, mari dan mari, ayo, ayo dan ayo. untuk kita bersama meniti jalan kesesatan ini, wal'iyadhu billah, fatagharraka bikum an sabili. Kalian akan menjauh, sejauh-jauhnya dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat, arahan yang diberikan oleh Allah jalla wa ala kepada kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fillah yarakumullah. Wasiat yang terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ayat yang telah kita bacakan tadi yang korelasinya, hubungannya sangatlah erat. Kita melihat bahwa titik perpecahan, titik as-subul, titik al-ahzab sangat-sangat banyak tersebar di tengah-tengah kehidupan kita. Maka sangat pantas untuk kita takut menjadi orang-orang yang menyimpang, untuk kita takut terjerumus kepada sekian banyak syubhat, sekian banyak syahawat, sekian banyak subul, jalan-jalan yang bisa menyesatkan kita wal'iyadzu billah dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim. Oleh karenanya al-imam al-allamah Salih bin Fauzan al-Fauzan hafidhahullah wa ra'ah baqiyatus salaf pernah mengatakan, tattaqun nar wa tattaqun ad-dalal wa tukhalifuna al-firaqid dallah tasiruna 'ala al-manhajis salim hatta talhaqu bi nabiyyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bi ashabihi wa atba'ihi radhiyallahu anhum jami'an. Kalian takut akan api neraka, kalian takut akan kesesatan, kalian takut dengan kesesatan-kesesatan mereka, kelompok-kelompok yang bisa menyesatkan kalian ke dalam jalur kesesatan. Apabila kalian benar-benar takut terhadap hal-hal tersebut, kita tidak ingin masuk ke dalam neraka, kita tidak ingin masuk ke dalam golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan, kita tidak ingin masuk ke dalam syubhat yang ada di tengah-tengah mereka. Satu solusinya, kata Imam Al-Fauzan alaihi rahmatullah, tasiruna 'alal manhajis salim. Kalian harus benar-benar menelusuri manhaj yang selamat. Hatta sampai talhaqu bi nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi wa atba'ihi. Sampai kalian benar-benar bertemu dengan nabi kalian, bertemu dengan para sahabat beliau, bertemu dengan orang-orang yang meneruskan jalan-jalan mereka ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini solusinya ikhwati fillah yarakumullah. Sangat mirip dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah imatus salaf menjabarkan penjelasan-penjelasan mereka, membimbing umat ini untuk terus, untuk tetap kokoh di atas manhajun salim. Agar keselamatan manhaj itu menjadi target utamanya. Keselamatan manhaj itu menjadi pegangan utamanya. Itu semua bimbingan yang ada di kalangan a'immatus salaf. Itu semua yang ada dari bimbingan mereka, para tabi'in, atba'at tabi'in, wa ala ra'asihim ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menuju keselamatan akhirah, untuk menuju keselamatan kehidupan dunia, demikian pula akhirah. Bukan hanya dunia saja, bukan hanya akhirat saja, tapi dunia wal akhirah. Untuk bisa menuju lebih dari itu, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keselamatan manhaj ini sangatlah penting, ikhwati fillahi ra'akumullah. Memang ketika kita meniti apa yang telah menjadi jalur al-haq ini, apa yang telah menjadi warisan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, akan kita dapati berbagai macam gangguan. Akan kita dapati berbagai macam ujian. Oleh karenanya dibutuhkan yang namanya as-sabr. Dibutuhkan yang namanya kesabaran. Yang pertama kali meniti jalan ini saja, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gangguannya luar biasa banyaknya. Seperti yang sudah kita ketahui, tanpa harus kita ulangi dalam majelis yang singkat pada malam hari ini. bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dituduh sebagai al-kahin, dituduh sebagai as-sahir, dituduh sebagai orang yang berdusta, dituduh sebagai tukang sihir, bahkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam azzakumullah diludahi, diusir dari kampung halamannya, dan yang seterusnya dari gangguan demi gangguan, ujian demi ujian yang datang dari kerabat dekat beliau sendiri bahkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ketika kita ingin menempuh jalan beliau, menempuh jalan para sahabat, menempuh jalan orang-orang terbaik setelah mereka, yahtaju ila sabr ikhwati fillahi ra'akumullah. Kita sangat butuh terhadap kesabaran. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan di dalam sabdanya yang sahih, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba qila wa man al-ghuraba ya Rasulullah qala alladhina yuslihun idza fasada an-nas. Islam itu dimulai dengan keterasingan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai dakwahnya dari satu pintu ke pintu. Diam-diam. Tidak bisa dilakukan secara terang-terangan, pintu rumah ke pintu rumah yang lain. Satu sahabat ke sahabat yang lain, satu orang ke orang yang lain. Terus demikian, diam-diam. Gharib. Islam masih menjadi satu ajaran yang asing, yang sangat menentang ajaran nenek moyang di tengah-tengah mereka kaum jahiliyah. Wa sayaudu ghariban kama bada, yang di pertengahan jalannya Islam menjadi agama yang luar biasa, ajarannya tersebar bahkan sampai ke negeri Eropa. Akan tapi di akhir zaman nanti akan kembali lagi terasing. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan busyranya, kabar gembiranya, fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang memiliki label sebagai orang yang terasing tadi. Siapa itu al-ghuraba? Kata para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan mereka, alladzina yuslihun al-ghuraba, adalah orang-orang yang bisa berbuat baik. Idza fasadan nas, ketika kefahisyan, kekejian, kejelekan tersebar di tengah-tengah manusia. Kemungkaran yang ada di tengah-tengah manusia tidak membuat mereka lari dari manhajun salim, tidak membuat mereka menyimpang dari manhajun salim, tidak membuat mereka terpengaruh untuk keluar dari manhajun salim. Inilah al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Orang-orang yang terasing adalah orang-orang yang bisa membuat kebaikan-kebaikan untuk dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya dalam keadaan manusia ketika itu sudah menjadi manusia yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kefahisyan. Fahisyah di mana-mana, perbuatan keji di mana-mana, wal'iyadzubillah. Dalam riwayat yang lain, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, alladzina yuslihun ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Intinya apa ya khawati filahi ra'akumullah? Intinya adalah bagaimana al-ghuraba itu benar-benar bisa menjadi panutan. Benar-benar bisa menjadi qudwah di tengah rusaknya manusia secara umum. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena mereka masih sabar. Berada di atas jalan yang lurus. Mereka masih sabar berada di atas jalan yang dibimbingkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ganjaran orang-orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah jalla wa ala bi ghairi hisab. Tanpa adanya batasan sedikit pun. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan adalah sebuah hal yang besar. Pengorbanan yang mereka lakukan adalah pengorbanan yang besar. Sangat wajar ketika mereka akan mendapatkan jaza, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar pula. al-jaza'u min jinsil amal. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya, untuk menutup majelis malam hari ini, kita harus menyadari bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan kita untuk terus membaca suratul Fatihah di setiap rakaat-rakaat kita. Yang mana di dalam suratul Fatihah tersebut terdapat doa yang sangat agung. Yang mana Allahu Jalla wa'ala menyatakan, dan agar para hambanya terus berdoa dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Rabb kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa? Karena keselamatan manhaj adalah keselamatan akhirah. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Ketika seorang tidak meniti jalan yang lurus, ketika seorang tidak menelusuri jalan yang mustaqim, maka dia akan sulit mendapatkan keselamatan akhirah wal'iyadu billah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di setiap rakaat kita. Bukan hanya dalam sholat-sholat wajib. Sholat-sholat sunnah pun demikian. Secara tidak langsung Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Ayo. Kalian mohon. Ayo kalian minta. Agar kehidupan akhirat kalian bisa selamat. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka, ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai mereka. Siapa orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai? Mereka dari kalangan al-Yahud. Mereka dari kalangan al-Yahud. Al-Yahud adalah orang-orang yang sangat mendapatkan kemurkaan dari Allahu Jalla wa'ala. Ghadiballahu alaihim. Kenapa? Karena mereka mengetahui al-haq, akan tetapi lam ya'malu bih. Mereka tidak mau mengamalkan al-haq tersebut. Mereka sudah tahu mana jalan yang benar, tapi tidak mau mereka telusuri jalan tersebut. Tidak mau mereka ikuti jalan tersebut. Mereka acuhkan begitu saja. Mereka cuek dengan siratal mustaqim yang ada di tengah-tengah mereka. Wal'iyadzu billah. Oleh karenanya dijelaskan oleh para mufassirin, apa yang terkait dengan maghdub alaihim dari kalangan al-Yahud masuk ke dalamnya orang-orang yang berada di zaman kita sekarang, akan tetapi mereka menutup mata dari jalan kebenaran. Wal'iyadzubillah. Bahkan lebih parah dari itu, masuk ke dalam golongan al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang wal'iyadzubillah menentang al-haq, mencaci maki al-haq, memfitnah al-haq, dan yang seterusnya. Yang seakan-akan mereka sangat membenci dakwatus salafiyah. Yang seakan-akan mereka sangat membenci manhajun salim. Yang seakan-akan mereka sangat membenci akidah as-sahihah yang merupakan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan sekian banyak tuduhan-tuduhan mereka. Tajsim, mujassimah, dan yang seterusnya. Wal'iyadzubillah. Padahal akidahnya akidah Rasul. Akidahnya akidah para sahabat yang ada di sisi dakwatus salafiyah yang ada di tengah-tengah kita. Ketika mereka mengetahui al-haq, tapi mereka menyimpang, mereka tidak mau mengikuti al-haq tersebut, bahkan mencaci maki al-haq, menginjak-injak al-haq, menolak al-haq, maka kata mufassirin, mereka masuk ke dalam al-maghdub alaihim wal'iyadzu billah. Demikian pula Allahu Jalla wa'ala melanjutkan, waladdallin, bukanlah jalan orang-orang yang engkau sesatkan, ya Allah. Siapa? An-Nasara. Yang mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala jahlin wa dalalin. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala didasari dengan kejahilan mereka, kesesatan mereka, tanpa ilmu. Juga disebutkan oleh para mufassirun bahwa orang-orang yang ada di zaman sekarang, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang ada di zaman sekarang, yang modelnya sama dengan modelnya ad-dallun, sama dengan modelnya an-nasara, ketika mereka hanya beribadah dengan niat yang baik saja, tanpa ada ittiba' kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahasa mudahnya mereka beribadah di atas kejahilan dan di atas kesesatan, ala jahlin wa dhalalin, juga masuk ke dalam firman Allah Jalla wa'ala ad-dhali, wal'iyadu billah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, telah menyatakan, ya'ti 'ala an-nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr. Akan datang satu zaman nanti yang mana orang yang qabid, orang yang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya, itu ibaratnya dia sedang menggenggam bara api. Maka inilah manhajun salim. Inilah aqidah as-sahihah. Inilah aqidah salimah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Inilah da'watus salafiyah yang bisa membawa kita menuju keselamatan akhirah. Harus sabar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam yang telah memberikan sabdanya kepada kita, ketika kita berpegang teguh dengan agama kita di akhir zaman ini, sama seperti kita menggenggam bara api. Jalan yang kita telusuri, ikhwati fillah ya ra'akumullah, bukan jalan yang beralaskan karpet merah. Bukan jalan yang empuk. Bukan jalan yang sangat rindang di bawah naungan pohon-pohon. Bukan. Jalan kita adalah jalan yang sangat terik. Jalan yang sedang kita telusuri ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, adalah jalan yang penuh duri. Adalah jalan yang penuh gangguan. Adalah jalan yang penuh dengan masyakkah, kesulitan demi kesulitan. Jalan yang dipenuhi dengan al-adha, gangguan demi gangguan. Suara-suara sumbang. Tuduhan-tuduhan dusta. Fitnah demi fitnah. Ghibah demi ghibah. Gunjingan demi gunjingan. Akan hinggap pada pundak-pundak kita. Ketika kita terus menusuri jalan ini. Ketika kita terus berusaha untuk meniti jalan ini. Maka apa yang kita telusuri ini, ikhwati fillahi ra'akumullah, menandakan itu adalah sebuah kebenaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, banyak yang tidak ridha, banyak yang tidak senang, banyak yang tidak tenang ketika kita terus berada di jalan tersebut. Maka, walaupun jalan tadi tidak beralaskan karpet merah, walaupun jalan tadi memiliki banyak duri, walaupun jalan tadi tidak berada di bawah naungan rindang pohon-pohon yang ada, tetaplah istiqamah, ikhwati fillahi ra'akumullah. Tetaplah bersabar di atas gangguan-gangguan tersebut. Karena Allah Jalla wa'ala yang akan menjanjikan bahwa keselamatan manhaj kita ini adalah keselamatan di akhirah kelak, yang dengannya kita akan terselamatkan dari firaqun dhalah, 72 kelompok yang akan dimasukkan wal'iyadu billah ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wabi hadal qadar kifayah. Wassallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.